بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah, bersyukur, manjatkan pujian pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan iman, yang senantiasa mencurahkan berbagai kebaikan dan kemuliaan, rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah, lahir batin, dunia dan akhirah, yang semuanya alhamdulillah kita nikmati, kita pakai, kita gunakan. Semoga nikmat yang Allah curahkan kepada kita menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertambah kesyukurannya, bertambah keimanannya, dan semakin tinggi derajat ketakwaannya. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, hari Jumat, yang secara spesial terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini kita menjelaskan akidah Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena sesungguhnya mempelajari akidah para imam-imam ahli sunnah, kita secara otomatis mempelajari akidah ahli sunnati wal jamaah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang mengikuti akidah para salafus salih, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam ahli sunnah yang setia berjalan di atas jalannya generasi terbaik umat ini, yaitu salafun salih. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan membaca perkataan Imam Malik rahimahullah yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sangat prinsip di dalam agama Islam dan secara khusus dalam akidah Ahli Sunnah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah di dalam segala permasalahan, terutama di dalam perkara akidah. Telah dijelaskan sebelumnya apa yang dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah, dan juga beliau menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahawa apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Khulafa ar-Rashidun, maka yang demikian itu wajib untuk diikuti. Melaksanakan apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Khulafa ar-Rashidun, itu merupakan bagian dari usaha kita untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah. Itu hal yang wajib. Adapun menyelisihi sunnah Rasulullah dan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan penyimpangan kedurhakaan kepada Allah, juga merupakan penyimpangan dari sunnah Rasulullah SAW, yang demikian itu merupakan ya faktor utama kesengsaraan dunia dan akhirat, yang merupakan sebab utama kesesatan yang muncul baik secara individu atau perkara yang muncul, penyimpangan yang muncul di tengah masyarakat. Kemudian di antara pernyataan Imam Malik rahimahullah yang menjelaskan, yang mengandung ya seruan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Wahab, salah seorang murid Imam Malik rahimahullah, wa an Ibn Wahab qala qala Malikun al-hukmu hukmani hukmun jaa bihi kitabullah wa hukmun ahkamathu sunnah qala wa mujtahidun ra'yahu fala'allahu yuwaffaq aw mujtahidun wa mujtahidu ra'yihi fala'allahu yuwaffaq qala wa mutakallifun fa ta'ana 'alayhi wa fi riwayatin qala al-hukmu alladhi yahkumu aw yuhkamu bihi bainan nas hukmani ma fi kitabillah aw ma aw ahkamathu as-sunnah fadhalika al-hukmu al-wajib wa dhalika as-sawabu wal-hukmu alladhi yajtahidu fihi al-'alim bi ra'yihi fala'allahu yuwaffaq wa thalithun mutakallifun fama ahrahu alla yuwaffaq. Yang artinya Ibn Wahab ya menuturkan bahwa Malik mengatakan hukum itu ada dua, hukum yang telah tertera dalam Al-Quran majabihi kitabullah, dan hukum yang telah dijelaskan dan ditentukan oleh as-sunnah. Jadi ada Al-Quran, ada sunnah. Perkara yang berkaitan dengan agama ini sumbernya Al-Quran dan sunnah. Apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itulah hukum yang benar, dan apa yang telah dijelaskan Rasul dalam sunnah itu juga hukum yang benar. Kemudian ada yang ketiga, mujtahidun ra'yi, ahli ijtihad, ulama yang berijtihad ya berusaha untuk mengetahui hukum suatu permasalahan yang tidak tertera di dalam Al-Quran dan dalam hadis secara khusus ya secara nyata, tidak ada nas, tidak ada teks yang sharih yang nyata menjelaskan suatu hukum, tapi muncul ya perkara yang membutuhkan penjelasan ya, yang membutuhkan pemahaman atau penjelasan tentang hukumnya, maka ulama berijtihad, ahli ijtihad ya, mereka yang memiliki kemampuan, keahlian ya, memiliki kapasitas untuk berijtihad sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu ya, yang telah dimaklumi oleh para ulama. Maka yang demikian itu kata beliau fala'allahu yuwaffaq, mudah-mudahan dia atau yang berijtihad tadi yuwaffaq, yaitu mendapatkan taufiq. Kemudian yang ketiga mutakallibun, yaitu seorang yang memaksakan ya dengan akalnya, tidak memiliki kemampuan dalam mengkaji, membahas, menganalisa, tapi hanya semata-mata menggunakan logika ya, lalu dia berusaha untuk berijtihad. Mutakallib itu namanya takalluf, dia tidak memiliki kapasitas untuk hal itu. Nah, kemudian memaksakan akalnya, dia beranalogi ya, dia berusaha untuk mengetahui hukum, itu namanya takalluf. Sementara hukumnya dalam Al-Quran telah jelas, dalam hadis telah jelas. Nah, jika tidak ada hukum secara nyata, sharih istilahnya, secara teks dalilnya yang spesial menjelaskan hukum tersebut, maka ulama, para ahli ijtihad, berijtihad untuk mengetahui hukum tersebut. Maka demikian itu, ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dari Allah karena mengikuti jalan yang benar, ya, berijtihad. Akan tetapi seorang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki keilmuan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad, orang jahil, ya, memaksakan diri untuk berbicara dalam ilmu, makin demikian itu, ya, Imam Malik mencelahnya, wata'an Nabi, maka Imam Malik mencela orang yang seperti itu, ya. Jadi kalau kita ingin, ya, mengklasifikasikan bahwa orang yang berbicara dalam ilmu itu ada tiga golongan. Yang pertama, yang berbicara dalam ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, maka apa yang telah terdapat dalam Al-Quran diikuti, apa yang telah terdapat dalam hadis diikuti. Jadi landasannya adalah Al-Quran dan hadis yang telah jelas, ya, yang sharih dalam istilah bahasa Arabnya, nyata hukumnya, maka itu diikuti, tidak ada pilihan lain dalam hal tersebut. Yang kedua, tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dalil secara nyata atau nas yang menjelaskan hukum tersebut. Nah, maka para ulama ahli ijtihad berijtihad, maka kita mendengar mujtahidun, maka berijtihad, dan ini merupakan tugas para ulama, tugas orang-orang yang memiliki keahlian, kapasitas, memiliki ilmu dalam berijtihad, menguasai hukum, menguasai kaedah-kaedah ilmu, dan juga menguasai dalil, maka mereka berijtihad. Nah, kelompok yang kedua ini, yang ahli ijtihad, apabila berijtihad yang berlandaskan keilmuan yang matang, menguasai kaedah-kaedah ijtihad, menguasai, ya, hukum-hukum atau, ya, ilmu alat yang itu dimiliki oleh seorang mujtahid, memahami bahasa Arab, memahami kaedah-kaedah fikih dan usul fikih, ya, menguasai dalil. Nah, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk, ya, memahami hukum tersebut. Nah, makin demikian itu sungguh diharapkan dia itu mendapatkan taufik dalam ijtihadnya. Adapun yang ketiga, orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kapasitas, keilmuan, kemudian dia berusaha memaksakan diri untuk memahami dan berbicara urusan agama, ini namanya mutakallif, memaksakan diri. Makin demikian itu sungguh tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Maka Imam Malik mencela kelompok yang ketiga ini. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, ya, Imam Malik mengatakan hukum yang dijadikan sebagai landasan di dalam menghukumi, ya, perkara di antara kaum muslimin, manusia itu ada dua. Yang tertera di dalam Al-Quran, ma ja'a fi kitabillah, yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Dan yang kedua, ma'ahkamadhu sunnah, yang telah dijelaskan secara nyata dan, ya, oleh sunnah. Itu hadis Nabi SAW. Jadi Imam Malik ingin menjelaskan bahwa bila terdapat perkara di antara atau muncul perkara di kalangan kaum muslimin, perselisihan, perbedaan atau hukum atau masalah yang muncul yang membutuhkan penjelasan hukum, ya, membutuhkan, ya, hukum yang harus diketahui tentang masalah tersebut, maka dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Jika terdapat dalam Al-Quran, maka itulah hukumnya. Jika tidak, dilihat as-sunnah. Maka bila terdapat penjelasan as-sunnah, maka itulah yang menjadi hukum. Kemudian Fadzalikal hukm al-wajib wa dzalikal shawab. Yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itulah yang wajib untuk diikuti dan itulah yang benar. Ya. Yeah. Kemudian yang ketiga, wal hukm ladzi ijtahidu fihi al-'alim bi ra'yihi fala'allahu yuwaffiq. Hukum yang ketiga adalah ya. Seorang yang alim, ahli ilmu, berijtihad dalam perkara yang muncul di kalangan kaum muslimin, birahi dengan ya, dengan akalnya, fala'allahu yuwaffaq, maka mudah-mudahan mujtahid tersebut mendapatkan taufik. Nah, wasalithun, dan yang ketiga, mutakallifun, itu yang memaksakan diri. Ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad kemudian memaksakan diri. Ini banyak ya tipikal manusia yang seperti ini di zaman sekarang ini. Tidak memiliki ilmu tapi berbicara tentang urusan agama, ya. Maka hukum yang muncul, pernyataan yang muncul, ya, pernyataan dan hukum yang bertentangan dengan ya apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan kaedah-kaedah ilmu yang benar. Itu namanya mutakallif. Ya. Fama ahrahu alla yuwaffiq. Ya, demikian itu ya sangat jauh dari taufik. Dia tidak akan mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengikuti jalan yang benar dalam ya membahas, mengkaji dan mengetahui hukum suatu masalah. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Ya, di dalam riwayat lain, wa fi riwayatin qala ma kana fi kitabillah aw ahkamathu as-sunnah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun la shakka fi wa ma kana min ijtihadi ar-ra'yi fallahu a'lam bihi. Kata beliau, apa yang telah terdapat di dalam kitabullah atau yang telah dijelaskan oleh sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang benar, yang tidak ada keraguan ya di dalamnya. Adapun ijtihad, ya, ijtihad ra'yi, ijtihad seorang ulama, ya, seorang yang alim, maka fallahu a'lam bihi, Allah yang mengetahui tentang kebenarannya. Nah, tapi tidak diragukan bahwa seorang yang memiliki keahlian dan kapasitas untuk berijtihad, bila dia membahas suatu masalah, melihat suatu masalah dari sudut pandang dari secara komprehensif berdasarkan dalil, maka tentunya dia mudah-mudahan dan akan mendapatkan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kesimpulan dari ungkapan Imam Malik yang diutarakan tadi bahwa wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menggunakan akal semata dan logika ya di dalam beragama. Dalam berijtihad itu ada ahlinya. Kita yang tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk hal itu, maka sadar diri, jangan memaksakan diri berbicara dalam urusan agama yang kita tidak memiliki kemampuan, pengetahuan tentang kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dalam berilmu. Nah, berkata Ishaq bin Ibrahim Al-Hunaini, ini juga salah seorang murid dari Imam Malik. Beliau mengatakan, qala Malikun, qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tamma hadha al-amr wastakmal. Fa innama yanbaghi an tuttaba atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yuttaba ar-ra'yu. Kata Imam Malik rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah wafat ya. Wa qad tamma hadha al-amr wastakmal, dan sungguh telah sempurna ya, telah lengkap dan sempurna urusan agama ini. Naam. Maka yang harus dilakukan adalah antuttaba atsar Rasul, untuk diikuti, ya, mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuttaba, bukan pendapat, bukan logika, bukan akal yang diikuti. Naam. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Telah disempurnakan. Ya, ayat tersebut turun di waktu haji wada, haji terakhir yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan kesempurnaan agama. Ya, kesempurnaan nikmat yang Allah karuniakan kepada umat Islam, dan nikmat yang terbesar adalah sempurnanya agama. Sehingga tidak membutuhkan tambahan dan juga apalagi pengurangan setelah lengkap. Maka yang wajib untuk dilakukan adalah mengikuti apa yang telah tertera dalam Al-Quran dan yang tertera dalam hadis Nabi SAW. Tidak ya menggunakan logika atau akal-akalan dalam beragama. Naam, kita menggunakan akal dalam beragama, tapi tidak boleh mengakal-akali agama. Ya, tidak boleh meninggalkan dalil dengan alasan akal tidak menerima, akal tidak memahami. Yang wajib diikuti hadis Rasulullah, sementara akal kita itu diikuti bila sesuai dengan kebenaran. Tapi kita menggunakan akal dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis. Dan kita harus menggunakan akal dan tidak boleh ya menghakimi agama dengan akal, dengan pendapat kita. Maka tatkala qala Allah wa qala Rasul, kita mendapatkan qala Allah wa qala Rasul, enggak boleh kita menolak, oh pendapat ustaz saya tidak seperti itu, pendapat kiai saya tidak seperti itu, pendapat buya saya tidak seperti itu, pendapat profesor dan doktor si fulan, dosen saya tidak seperti itu. Enggak, tidak alasan. Tidak ada boleh ya Al-Quran dan hadis ditolak, dibantah dengan hal-hal yang seperti itu. Itu tidak ada nilainya. Perkataan ustaz, perkataan buya, perkataan kiai, perkataan tuan guru, perkataan dosen, perkataan profesor, ahli apa saja, kalau telah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ditolak. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya, tidak ada nilainya. Taib. وقال معن بن عيسى سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. سبحان الله. قاعدة برينسيب داسر yang dijelaskan oleh Imam Malik kepada kita semua, ya, konsep ya cara beragama yang benar, cara berilmu yang benar. Nah, apa kata beliau? Innama ana bashar, saya ini manusia biasa. Subhanallah. Ukhti wa usib, bisa salah dan bisa benar. Ini menunjukkan kepada kita ya ketawaduan beliau, dan beliau memahami ya siapa dirinya, sadar diri. Ya. Nah, manusia itulah sifat manusia. Dia bisa salah dan bisa benar. Beliau ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa tidak boleh fanatik pada seorang pun. Tidak boleh taklid buta. Ya. Tapi yang diikuti adalah kebenaran. Maka kata beliau, "Fanzuru fi ra'yi." Perhatikan pendapatku. "Fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu." Maka semua yang sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Kitab, was sunnah dan hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu. Ambil pendapat itu. Ikuti. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku, dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah tinggalkan. Subhanallah. Ya, nasihat yang luar biasa. Dan sama seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain dan semua imam ahli sunnah, mereka mengajak umat untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Siapa yang meragukan ya keilmuan Imam Malik, imam dari Hijrah di zaman beliau, yang berbicara di Madinah, di Masjid Nabi SAW, beliau tidak keluar dari Madinah, Imam Malik. Ya, tidak ada selain beliau. Artinya apabila ada Imam Malik, yang tidak akan berfatwa dan berbicara. Nah, banyak para ulama di zaman beliau. Beliau mengatakan, saya manusia, bersalah dan benar, bisa salah, bisa benar. Nah, Maka jika kalian mendengar pendapatku, menemukan, mendapatkan, ya, pandanganku, hukum yang aku jelaskan, bila yang demikian itu bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, ditolak. Tapi bila sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ambil. Artinya apa? Karena yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah itulah kebenaran. Dan diikuti bukan karena Imam Maliknya, bukan karena Imam Syafi'inya, bukan karena Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmadnya, akan tapi diikuti apa yang dinyatakan mereka, disampaikan para imam tersebut, karena itu sesuai dengan Al-Quran. Jadi pada hakikatnya mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, begitulah kita beragama. Adapun fanatik, ya, tidak perlu di satu pendapat, bahkan menolak yang telah jelas kebenarannya sesudah Al-Quran dan Sunnah dengan alasan tidak sesuai dengan pendapatku, tidak sesuai dengan akal pikiranku, tidak sesuai dengan pendapat guruku, para leluhurku, ya, maka itu semua adalah cara yang keliru dalam beragama. Itu tidak akan mendidik umat di atas kebenaran, tunduk pada kebenaran, tapi hanya mendidik umat di atas fanatisme dan kejumudan, ya, jumud dalam berpikir, dan akan melahirkan, ya, sikap fanatisme yang akan, ya, menimbulkan berbagai, ya, kerancuan dan penyimpangan serta kesesatan di dalam beragama. Karena kebenaran yang absolut itu milik Allah dan Rasulnya. Adapun pendapat manusia itu hal yang relatif, karena manusia bersalah dan benar. Nah, beliau juga mengatakan, wa kana yaqulu laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun ba'da an-nabi, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, ya, siapapun, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, ya, apalagi manusia setelah mereka, apalagi manusia di zaman sekarang ini yang lebih dominasi dengan hawa nafsu, ya. Nah, siapapun setelah Nabi SAW illa wa yu'khad min qawli wa yutra, bisa diterima perkataannya, bisa ditolak, ya. Jika perkataannya benar, ya, diterima. Jika pendapatnya, pernyataannya keliru, ya, ditolak. Yang tidak boleh ditolak dan wajib untuk diikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an-nabi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau maksum. Yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu. Ma kharaja min fi illa al-haq, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tiada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Dan Allah yang menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu. Yang disampaikan adalah wahyu diturunkan kepadanya. Nah, ini tidak ada alasan bagi kita, ya, setinggi apapun kedudukan seorang di masyarakat, ya, semulia apapun nasab dan keturunannya, apapun kedudukan dan pangkat dan jabatannya, keilmuannya, sebanyak apapun ilmunya, secerdas apapun dia, sebanyak apapun hafalan Al-Quran dan hadisnya, ya, penguasaan terhadap ilmu, maka dia bisa keliru dan bisa benar. Tidak wajib diikuti. Ya. Tidak boleh fanatik kepadanya. Tapi yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh ditolak perkataannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau maksum. Dan ini harus kita pahami dalam beragama. Muncul berbagai penyimpangan, terkadang kita mendapatkan, ya, seorang menolak hal yang telah nyata dalam Al-Quran, menolak sesuatu yang telah jelas nyata dalam hadis, dengan alasan apa? Tidak sesuai dengan akal. Alasan apa? Dahulu saya pelajar tidak seperti itu. Subhan, dahulu ustadku mengajarkanku, buyaku, kiaiku mengajar tidak seperti itu. Doktor, profesor, ahli dalam bidang ini tidak mengatakan seperti itu. Ya, subhan, siapa mereka? Ya. Maka jangan dilihat titel-titel yang akademik seperti itu, profesor kah, doktor kah, macam-macam. Oh, ini kan alumni kampus ini, ini akan alumni ini kan belajar sama syekh ini. Itu tidak menjadi standar untuk menilai dan memilih kebenaran, tapi dilihat apa yang disampaikan dia sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, apa yang disampaikan dia sesuai dengan hadis, dengan Al-Quran, itulah yang benar. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam diri kaum muslimin, ya, karena itulah cara beragama yang benar. Ya. Maka seseorang akan, ya, selamat dari sikap fanatik, ya, sifat fanatik dan taklid buta. Tapi yang menjadi, ya, semangat dia dalam beragama mencari kebenaran. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dalam riwayat lain disebutkan illa sahib hadzal qabr wa ashara bi yadi ila qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua bisa diterima perkataannya, tidak bisa ditolak. Kecuali ya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ya yang memiliki kubur, ya. Itu kubur yang ada di Madinah. Dan begitu beliau menyebutkan hal itu, beliau memberikan isyarat ya kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti. Yang tidak boleh ditolak perkataannya. Yang wajib untuk dilaksanakan perintahnya. Wa qala al-Haytham bin Jumail atau bin Jamil, qultu li Malik bin Anas, saya bertanya kepada Malik bin Anas, ya Aba Abdillah, inna indana qawman wada'u kutuban, yaqulu ahaduhum haddathana fulan an Umar bin al-Khattab bikadha wa kadha, wa fulan an Ibrahim bikadha, wa yakhudu biqawli Ibrahim, qala Malik, wa saha indahum qawlu Umar, qultu innama hiya riwayah kama sahha indahum qawlu Ibrahim. Faqala Malik, haula yustatabun. Haytham bin Jamil atau bin Jumail bertanya kepada Malik bin Anas, wahai Aba Abdillah, ini kunya beliau, ya, ada sekelompok di tengah-tengah kami, wada'u kutuban, yaitu menulis kitab. Sebagian di antara, salah seorang mereka mengatakan haddatsana fulan an Umar bin Khattab. Jadi telah ya menyampaikan kepada kami, merayakan kepada kami fulan. Jadi disebutkan sanad ya riwayat atau ilmu tersebut. Kemudian sampai kepada Umar bin Khattab bikadha wa kadha, yaitu tentang masalah begini dan begitu. Kemudian juga fulan an Ibrahim. Ya, riwayat yang lain sebutkan ya para perawi dan juga sumber riwayat tersebut, wan Ibrahim bikadha. Jadi ada riwayat yang disebutkan kepada Umar bin Khattab, ada riwayat disebutkan kepada Ibrahim. Allahu a'lam siapa yang maksud Ibrahim di sini. Artinya mereka menulis, mengumpulkan riwayat-riwayat kemudian ditulis dalam suatu sebuah kitab. Di situ ada riwayat yang bersambung kepada Umar bin Khattab tentang suatu permasalahan ilmiah, dan ada juga an Ibrahim. Kemudian mereka mengambil pendapat Ibrahim, wa ya'khudhu biqawli Ibrahim. Jadi ada perbandingan. Ini Umar bin Khattab khalifah, sahabat. Ya, Ibrahim mungkin ya tabi'in. Nah, tapi mereka mengambil perkataan Ibrahim. Tidak menerima perkataan, tidak mengambil perkataan Umar bin Khattab. Ya, secara dia keilmian, secara perbandingan, ya tentu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih utama. Beliau khalifah, ya, dan juga salah seorang, ya, mubasyirin bil jannah, khalifah yang kedua. dan tidak diragukan keilmuannya, bahkan yang mendapatkan ilham dari Allah. Banyak kecocokan pendapat beliau dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari wahyu dalam sebagian hal permasalahan. Nah, jadi mulham, mendapatkan ilham dari Allah. Maka Imam Malik bertanya, "Wasaha indahum qaulu Umar?" Apakah perkataan Umar itu sahih dalam riwayat mereka nukilkan? Qultu innama hiya riwayah kama sahha indahum qaulu Ibrahim. Itu hanya sekadar riwayat sebagaimana juga sahih ya, dalam riwayat yang mereka nukilkan perkataan Ibrahim. Jadi keduanya sahih. Ya. Riwayat dari Umar sahih. Kemudian juga riwayat dari Ibrahim sahih. Tapi mereka memilih pendapat Ibrahim, meninggalkan pendapat, tidak menerima pendapat Umar. Ya. Sementara secara kualitas keilmuan, ya, tentunya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih utama untuk diterima, untuk diikuti. Maka kata Imam Malik, hun wa ula yustatabun, mereka itu disuruh bertaubat. Dah keliru mereka itu. Ya. Kenapa demikian? Jika seandainya kedua riwayat tersebut dari sahabat mungkin Abu Bakar dan Umar, ya mereka sama kedudukan. Ya, artinya mereka adalah sahabat. Kapasitas keilmuan, ya, kedudukan sama. Tapi bila dibandingkan Umar bin Khattab, sahabat, kemudian tabi'in, yang tidak bisa. Tidak ada perbandingan. Tentu Umar bin Khattab yang lebih utama. Perkataan dia lebih utama untuk diikuti karena sahabat. Nah, tapi mereka mengikuti pendapat Ibrahim yang bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik rahimallahu, haula yustatabun, mereka itu disuruh bertaubat. Keliru mereka itu. Ya. Tidak tepat seperti itu, tidak benar cara beragama atau berilmu. Ya. Kenapa demikian? Karena suatu yang menjadi prinsip beragama atau berilmu para ulama adalah deretan, ya, urutan dalam berdalil, beristidlal Al-Quran, kemudian hadith, ijma', kemudian mereka setelah itu melihat pendapat para sahabat, dan bila mereka mendapatkan perkataan para sahabat, tentu pendapat mereka yang lebih utama untuk diikuti dari pendapat orang-orang yang datang sepeninggal mereka. Artinya apa? Imam Malik rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa di dalam beragama ini, ya, harus mengikuti kaidah dan konsep yang jelas. Ya. Qala Allah, qala Rasul, kemudian ya setelah itu jelas ijma. Kemudian dalam sisi pendalilan, tentu yang dikedepankan, yang diutamakan setelah Al-Quran, hadis dan ijma, tentunya pendapat para sahabat. Dan itu juga yang diakui oleh imam-imam yang lain. Pernah kita sampaikan sebelumnya pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih utama daripada kita dalam segala hal, dalam keilmuan, dalam amalan, dalam ketakwaan, dalam kewaraan, dalam ya beranalogi, ya, dalam mengetahui suatu hukum, ya, maka mereka adalah yang lebih utama. Maka kata Imam Syafi'i, pendapat mereka itu sahabat Nabi lebih utama bagi diri kita daripada pendapat kita sendiri untuk ya diri kita. Itu pernyataan Imam Syafi'i. Lalu siapa? Ya, yang di zaman sekarang ini yang subhan tidak mengetahui keutamaan mereka, tapi mengatakan mereka kan manusia biasa, kita juga manusia, mereka punya akal, kita punya akal. Jadi seolah mereka lebih mampu memahami hukum suatu masalah yang muncul dalam urusan agama ini daripada para sahabat. Ya subhanallah. Ini jelas ya kekeliruan dalam beragama. Kemudian ikhwatul iman para sahabat rahimakumullah, Imam Malik bin Anas menuturkan, ya, lama haji Abu Ja'far al-Mansur da'ani khalifah, ya, Abu Ja'far al-Mansur da'ani, kemudian khalifah Abu Ja'far al-Mansur memanggil saya, kata Imam Malik, padakhaltu alaihi fahdathu, kemudian aku menjumpai dia dan berbicara dengannya, wasa'alani fa'ajabtu, beliau bertanya kepada aku dan aku menjawab, فقال إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها يعني الموطأ وتنسخ نسخا. ثم أبعث إلى كل من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدون إلى غيره ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. قال فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وإن ردهم أما قد اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. فقال لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. Kata Imam Malik, ya, tatkala Abu Ja'far al-Mansur datang, ya, dalam rangka haji, menunaikan haji, tentunya mampir di Madinah, da'ani, dia memanggilku, dan aku menjumpainya dan berbicara dengan khalifah. Wasalani, kemudian bertanya, aku menjawab, fajabtu. Kemudian kata Abu Ja'far al-Mansur, inni azamtu an amura bi kutubika hadhihi allati wadat. Saya berazam, ya, untuk menginstruksikan, ya, kitab yang kamu tulis ini, yaitu Muwatta. Imam Malik dengan ya, Muwatta-nya. Ya, ini sebelum saya Bukhari, saya Muslim, ya. Jadi ada kitab Muwatta dan ini masyhur, ya. Di zaman beliau banyak kitab-kitab yang tulis para ulama, tapi kitab Muwatta beliau yang menjadi pegangan dan rujukan, referensi utama. Patun Saknusa. Jadi diperintahkan, diinstruksikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk ya ditulis, dicetak. Ya. Berapa eksemplar dicetak? Thumma abatha kulli amsal. Kemudian saya akan kirim ya pada setiap negeri-negeri kaum muslimin. Ya, nuskha satu eksemplar. Wa amuru man ya'malu bima fiha, aku perintahkan agar mereka mengamalkan, melaksanakan ya, mengikuti apa yang terdapat di dalam kitab Muwatta dari hukum-hukum dan hadis-hadis ya. La yata'addu ila ghairi, tidak meninggalkan ya kitab tersebut dan mengamalkan ya, kitab yang lain. Wa yad'u ma siwa dhalika, dan meninggalkan selain kitab Muwatta min hadzal ilmi al muhdath, itu ilmu yang telah mungkin diada-adakan di belakangan hari. Nah, jadi pendapat-pendapat yang mungkin itu hanya berlandaskan ya logika semata, ya, ra'i para ulama ya, bukan hadis. Fa'inni ra'aitu asla al-ilmi riwayat ahli Madinah, karena saya melihat sumber keilmuan itu adalah riwayatnya ahli Madinah wa ilmihim, dan keilmuan mereka, karena mereka ya hidup di Madinah. Madinah adalah tempatnya ya hijrah Rasulullah SAW, beliau wafat di situ, beliau dikuburkan, dan tentunya para sahabat, tempatnya para sahabat dan anak-anaknya para sahabat, ahli ilmu, maka mereka sangat dekat kepada sumber ilmu. Nah, faqala Imam Malik, ya Amir la taf'al, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, la taf'al, jangan engkau lakukan, jangan. Fa inna an-nas qad sabaqa ilayhim aqal, kaum muslimin sungguh telah ya terlebih dahulu mendengar ya pendapat para sahabat sebelumnya, dan juga telah mendengar hadis-hadis dan meriwayatkan riwayat-riwayat ya selain yang mungkin terdapat dalam kitab Muwatta ini. Nah, wa inna radu amma qad yataqaddu syadid, sesungguhnya ya mengembalikan mereka dari apa yang telah mereka yakini sebelumnya, telah mereka dengar sebelumnya, telah mereka ikuti sebelumnya, syadid, hal yang berat, bukan hal yang ringan. Maka kata beliau, fada'in nas wa ma hum alaih, biarkan mereka kaum muslimin ya sebagaimana ya mereka dalam kondisi yang telah ada sebelumnya. Jadi tidak perlu diperintahkan wajib ikuti kitab Muwatta Malik, amalkan apa yang ada di dalamnya, enggak perlu, biarkan. Kena ya masyarakat yang hidup di zamannya dan para ulama ya di belahan negeri kaum muslimin, mereka telah mendengar pendapat-pendapat sebelumnya, telah meriwayatkan hadis-hadis sebelumnya ya, Jadi artinya pendapat yang mereka dengar, hadis-hadis riwayat yang telah mereka riwayatkan, itu mungkin ya tidak ada dalam kitab Muwatta. Nah, maka wa makhtara kullu ahli balad minhum li anfusihim, dan apa yang dipilih oleh setiap ya penduduk masyarakat setiap daerah, ya, yang mereka amalkan untuk diri mereka. Faqala la amri law tawa'tani ala dhalika la amartu bih. Demi Allah, ya, seandainya engkau ya mengikutiku atau mentaatiku dalam ya, dalam instruksi tersebut, mungkin aku akan perintahkan, artinya akan diperintahkan dicetak berapa eksemplar ya dari kitab Muwatta, kemudian diperintahkan untuk di disebarkan, kemudian menjadi rujukan dan ya standar keilmuan dan rujukan referensi utama dalam keilmuan dan dalam amalan. Tapi Imam Malik tidak merestui hal itu, subhanallah, padahal telah diakui keilmuan Imam Malik dan juga pujian para ulama, rekomendasi para ulama terhadap kitab Muwatta, ya tentunya sebelum muncul Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lihat bagaimana tawadu' beliau, beliau tawadu' sekali, ya. Kalau hal ini ditawarkan kepada manusia yang hidup zaman sekarang ini, wah, sungguh hal itu akan berbeda ya, 180 derajat perbedaannya dengan sikap Imam Malik. Imam Malik tidak mau. Kenapa? Karena mereka mengetahui, beliau mengetahui keilmuan itu luas, riwayat itu banyak. Para ulama alhamdulillah mereka mendengar hadis, meriwayatkan hadis dari Rasul, ya, juga riwayat dari para sahabat. Ya, kenapa manusia harus ya diikat dengan satu, ya, diwajibkan hanya untuk mengikuti satu referensi saja? Ini malah akan menimbulkan fanatisme. Ya. Tapi beliau sebagaimana dalam wasiat yang sebelumnya telah kita baca, apa yang aku katakan, apa yang telah aku ya pendapat yang aku katakan, lihat jika sesuai dengan Al-Quran ikuti, jika tidak tinggalkan, tapi wajib mengikuti ya pendapat yang telah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, wajib mengikuti perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian ya Abdullah bin Nafi' meriwayatkan, qala Malik, innal 'abda law irtakaba jami'al kaba'iri ba'da an la yushrika billahi shay'an la rajautu lahu arfa' al manazil, li'anna kulla dhanbin bainal 'abdi wa bain rabbihi huwa minhu ala raja'in, wa sahibul bid'ati laysa huwa minha ala raja'in, innama yuhwa bihi fi nari jahannam. Setelah Imam Malik rahimahullah menjelaskan ya urgensi berpegang teguh dengan Al-Quran dan kewajiban untuk kembali kepada Al-Quran ya, dalam berilmu, dalam beramal, dan tidak boleh fanatik kepada satu pendapat ya, taklid buta ya, apalagi sampai pada pengkultusan ya, yaitu belas bertentangan dengan prinsip beragama Ahli Sunnati wal Jamaah ya. Kemudian beliau menjelaskan bahaya dari menyelisih hal itu yang termasuk dalam istilah mengada-ngada dalam agama, yaitu bid'ah yang muncul. Nah, maka kata beliau, innal abda law irtakaba jami'al kaba'ir, seorang seandainya itu melakukan semua dosa besar, ba'da an la yushrik, selain dari dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka saya masih berharap dia itu bisa mendapatkan kedudukan yang layak, kedudukan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena dosa yang dilakukan seorang hamba antara dia dengan Allah, yaitu masih ada di sana peluang untuk mendapatkan yang berharap, ya, berharap untuk selamat. Tapi kalau sahibu bid'ah, sahibu bid'ah laysa lahu minha ala raja, pelaku bid'ah, penjatuh bid'ah tidak diharapkan, tidak ada harapan baginya. Kenapa demikian? Innama yuhwa bihi fi nari jahannam, itu dia akan dilemparkan ke dalam jurang neraka jahannam. Apa maksud perkataan Imam Malik ini? Apakah sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, pencetus bid'ah, bila bertaubat tidak diharapkan keselamatan? Bukan itu maksudnya. Semua dosa kekufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat dan yang lainnya, bila dia bertaubat, pelakunya bertaubat, Allah terima taubatnya. Akan tetapi pelaku bid'ah, ya, dia merasa dan meyakini berada di atas kebenaran. Nah, maka dia bersungguh-sungguh memperjuangkan dan mengamalkan bid'ah tadi. Ya, bila diperingatkan, oh enggak, ini kan benar, ini baik. Bila dikritisi dia marah. Ya. Karena dia mengatakan yang mengkritisi yang keliru. Apa yang saya amalkan ini dia turun temurun dari nenek moyang para para leluhur. Maka dalam kondisi seperti itu tidak diharapkan, ya, sungguh sulit untuk diharapkan dia itu bisa bertaubat kembali pada jalan kebenaran. Karena dia meyakini apa yang dia lakukan adalah perbuatan baik. Kan tidak dalam sejarah kehidupan manusia, oh saya bertobat dari berbuat baik, enggak ada. Yang bertobat itu dari berbuat kejahatan. Maka terus bid'ah itu menyeret dia sampai dia terjerumus ke dalam jurang neraka jahannam waliyazu billah. Artinya kesesatan. Ya, kesesatan tempatnya di mana? Neraka, bukan di surga. Ya. Nah, adapun dosa yang dilakukan seorang hamba, dosa besar apapun, ya, bahkan kesyirikan, jika dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Nah, kata beliau, berbuat pelaku dosa selain syirik, ya, kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa tersebut selain syirik, maka masih ada harapan dia untuk selamat. Kendati dia harus dibersihkan dulu, disucikan dulu di dalam neraka, jika Allah tidak memaafkan. Ya, tapi kalau memaafkan, ya itu kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud perkataan Imam Malik. Bukan beliau, ya, meremehkan perbuatan dosa, tidak sama sekali. Nauzubillah, bukan itu maksudnya. Tapi ini sebagai perbandingan. Ya, bahwa bila dibandingkan perbuatan dosa dengan pelaku bid'ah, maksiat dengan pelaku bid'ah, maka pelaku bid'ah lebih berbahaya. Keduanya berbahaya. Jangan disalahpahami. Keduanya berbahaya. Karena telah menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Maksiat bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Beda bertentangan dengan mengikuti sunnah, mengikuti kebenaran. Keduanya berbahaya. Tapi secara perbandingan, mana yang lebih berbahaya? Ya. Ya, pelaku bid'ah. Makanya dalam sebagian pendapat atau perkataan ulama salaf, perbuatan bid'ah dan pelaku bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Kenapa demikian? Karena pelaku maksiat bila diingatkan dia bertaubat, ada harapan untuk bertaubat. Karena dia yakin perbuatan dia lakukan, perbuatan maksiat dia kerjakan, itu maksiat. Enggak dia mengatakan, oh minum khamar baik enggak, berzina baik enggak, ada mencuri enggak, dia meyakini itu dosa. Tapi kena dorongan nafsu, syaitan, iblis, dia terjerumus. Tapi kalau pelaku bid'ah, enggak, dia mengatakan, ini baik, ini amal soleh, maka dia bersungguh-sungguh. Ya. Mau dia berpindah suatu tempat yang jauh, ya, suatu tempat yang jauh untuk dengan keyakinan, ini amal soleh. Ya. Dia berkorban, waktunya, tenaganya, ya, hartanya, untuk apa? Bisa melakukan. Bisa ikut serta dalam melakukan hal itu. Sementara itu perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, karena dia meyakini itu suatu kebenaran. Maka kapan dia akan bertaubat? Bila dia meyakini itu perbuatan yang keliru itu suatu kebenaran, maka tidak akan pernah berpikir untuk bertaubat waliyazubillah. Jadi artinya Imam Malik menjelaskan kepada kita bahaya di perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan prinsip yang beliau tanamkan kepada kaum muslimin, bahwa wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya konsekuensinya adalah larangan dari mengikuti sunnah Al-Quran dan Sunnah, atau dengan ungkapan lain, larangan dari mengada-ngada atau berbuat bid'ah dalam urusan agama ini. Ya. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar, ya, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan untuk kembali kami menimba ilmu dan pelajaran yang bermanfaat dari Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan bagi kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, bisa bertanya langsung kepada Ustaz via telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Mulai sekarang kami buka untuk layanan telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa, di mana? Dari Umu Iqbal di Padang, Ustaz. Silakan, Ibu. Iya, begini Ustaz, di tempat kami sebagian besar, boleh dikatakan mayoritas masyarakatnya itu banyak melakukan memang bid'ah, syirik dan yang lainnya. Jadi di sini kami menanyakan bagaimana caranya untuk mengajak saudara kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, dengan mengetahui secara garis besar akidah seorang guru gitu, Ustaz. Nah, akidah seorang guru, orang awam bagaimana dia mengetahui akidah guru itu benar gitu, Ustaz, secara garis besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa disimak, Ustaz. Silakan. Nah. Ya, terima kasih kepada Umu Iqbal di Padang ya, barakallahu fi atas pertanyaan. Jadi intinya bagaimana kita mengajak saudara kita tokoh muslimin kepada jalan yang benar. Tadi disebutkan ya bagaimana mayoritas masyarakat dalam kondisi seperti yang diutarakan tadi, masih banyak belum mengenal sunnah, masih banyak mungkin melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan hadis, dengan sunnah, bahkan mungkin akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ya tentu banyak sebab kenapa itu muncul ya. Pertama mungkin ya karena tidak disampaikan ya. Dari dahulu turun-temurun akidah yang disampaikan ya turun-temurun dari para leluhur atau akidah-akidah ahlul kalam ya, bukan akidah yang diajarkan Rasul pada para sahabat. Sahabat ya mewariskan pada generasi lanjut itu akidah salafus saleh, akidah ahli sunnati wal jamaah ya, kendati mungkin secara casingnya namakan juga ya dibungkus dengan casing dan istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi ternyata yang diajarkan bukan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah ahlul kalam. Nah, sehingga berakibatkan kepada muncul berbagai pemahaman yang keliru ya, dan muncul berbagai tradisi dan juga ya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, cara mendakwakan adalah pertama ya kita sebanyak berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam strategi dalam berdakwah beliau adalah beliau juga mendoakan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum ya mungkin mereka kaum jahiliyah, kabilah-kabilah Arab yang belum mendapatkan petunjuk itu agar mereka mendapatkan hidayah. Allahumma hdi ya dausan wa'ti bihim, begitu. Dan ini modal, dan ini adalah senjata para dai dan kaum mukmin secara umum, itu berdoa karena kebaikan itu tangan Allah. Allah yang menanamkan hidayah pada diri kita sehingga kita mengenal tauhid, mengenal akidah, sebagaimana mereka juga sesat dengan izin Allah, tapi tentunya Allah tidak merestui hal itu. Banyak faktor ya, fanatisme yang telah selama ini ya turun temurun ya, tradisi dan budaya sehingga dianggap itulah kebenaran tadi. Nah, kemudian muncul sikap jumud ya, tidak bisa membuka diri menerima. Maksudnya inilah yang benar. Nah, ini yang sulit. Padahal ilmu jelas Al-Quran sangat nyata, hadis begitu juga. Maka ini yang pertama. Kemudian ya, kita mengajak ya dengan dalil. Jangan mengatakan, oh ini pendapat fulan, buya fulan, dalil qala Allah wa qala Rasul. Nah, jadi sampaikan, oh ini keliru, apa dalilnya? Qala Allah wa qala Rasul. Ini akidah yang benar, apa dalilnya? Qala Allah wa qala Rasul. Nah, begitu. Jika kita bukan seorang ahli ilmu, ya mungkin bisa kita men-share atau memberikan artikel atau tulisan atau buku atau na'am, buletin misalnya, itu ilmu yang benar. Dan zaman sekarang ini alhamdulillah ya, kalau mereka mungkin ya generasi yang terpelajar, ya luar biasa dimanfaatkan. Tapi kan generasi sudah tua, ya zaman-zaman ya udah kakek-kakek kita, untuk itu sudah sulit untuk ya bisa diberi pengertian. Fanatiknya luar biasa. Kecuali orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari berbagai doktrin-doktrin yang disebarkan oleh orang-orang yang mengajak mempertahankan budaya itu. Naam. Seperti itu. Tapi kalau sudah fanatik itu sudah sulit. Kemudian ya, dengan cara terus ta'liful qulub, datang ya, berikan hadiah, berdoa seperti itu. Jadi tidak perlu harus ya secara ya brutal atau mungkin sesatkan sana sesat seperti itu, karena ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga muslimin yang belum mendapatkan hidayah mendapatkan hidayah. Kemudian setelah kita lakukan hal itu, satu hal yang harus kita yakini, kita hanya berusaha, tapi siapa yang akan menjadikan mereka menerima akidah yang kita sampaikan, akidah Rasulullah para sahabat, yang menerima sunnah yang disampaikan, Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Naam. Maka terus bersemangat, tidak berputus asa. Itulah perjuangan, itulah dakwah dan sunnatullah. Dalam sejarah peradaban manusia ini ternyata yang mengikuti al-haqtus minoritas. Ya, seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Maka terus bersemangat. Ya, belajar ilmu. Sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang berilmu. Ya. Ini yang harus, tidak boleh, jangan dihadapi, dilawan pernyataan yang keliru, pernyataan yang tidak berdasarkan ilmu, pernyataan yang jauh dengan dari akhlak yang baik dan tutur kata yang baik dengan yang serupa, ya. Tapi tolaklah dengan baik, ungkapan yang baik dengan hikmah, bijaksana, dan terus ya berdoa kepada Allah untuk ya kaum mukminin agar mereka mendapatkan hidayah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk telepon di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana? Saya dengan Agus di Jakarta. Silakan Pak Agus pertanyaannya. Mohon izin, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz nih. Saya tinggal di lingkungan nih yang sholat subuh pakai kunut, Ustaz. Nah, mohon pencerahannya, Pak Ustaz, bagaimana sholat kunut, sholat subuh pakai kunut itu, apakah itu termasuk bidah atau bagaimana? Yang kedua, mohon kalau seandainya kita lagi sholat subuh nih, terus imam pakai kunut, apa yang harus saya lakukan waktu menunggu itu, Pak Ustaz? Begitu aja. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Agus ya di Jakarta. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggal di lingkungan kaum muslimin yang salat subuh berkunut. Apakah bidah? Tidak. Ya. Ini perkara yang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Secara khusus di madhab Syafi'i, mereka ya itu memilih pendapat yang berkunut tadi. Bahkan sebagian sampai mewajibkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama yang sudah ya klasik ya. dan kita tidak perlu meributkan hal itu. Ya, kalau kita menghidup di tengah masyarakat yang mungkin mereka berkunut, ya, kalau kita salat bersama mereka, kalau kita meyakini tidak berkunut, ya tidak ada masalah, ya, salat sah, ya. Tapi yang meyakini berkunut, ya, maka kita jangan menyalahkan, ya. Kendati mungkin kalau mungkin cara berkunutnya ya keliru, kita sampaikan seperti itu, ya. Nah, jadi intinya, tapi kalau saya secara pribadi tidak berkunut, kendati ya mengetahui khilaf tersebut, pendapat Syafi'i dan Syafi'iyah dan para ulama lain tidak ya berkunut, karena mereka mengatakan bahwa hadis yang jelaskan bahwa Nabi berkunut terus menerus waktu pagi ternyata lemah, ya. Tapi mereka mungkin ya yang berkunut masih mungkin bisa ya memegang hadis tersebut. Jadi intinya Pak Agus, barakallahu dan juga kaum muslimin yang lain, jika sholat bersama kaum muslimin dan sholat berjajangan beralasan kena berkunut tidak datang mungkin ke masjid, keliru, ya. Jika sholatnya ya tertib tapi ya mereka berkunut, ya ikuti sholat. Jika mungkin bapak meyakini bahwa itu hal-hal khilafiyah, ya kalau ingin juga ikut berkunut tidak ada masalah. Tapi jika tidak, saya tidak imukun, saya memilih pendapat tidak berkunut, ya tunggu saja, ya tidak perlu mengangkat tangan, ya tunggu sampai selesai mereka berkunut kemudian ikut ya ruku ya, bersama mereka seperti itu. Kemudian tidak perlu diributkan masalah ini, ya tidak perlu. Ini permasalahan yang tidak boleh saling ya menjadikan sebagai untuk saling membedakan, saling menyesatkan, tidak. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama yang kita ya mungkin bertoleransi dalam hal ini. Bagi meyakini itu ya mungkin yang tidak tidak sahih hadisnya, ya silakan tidak berkunut, ya. Tapi sampai saling membid'ah-bid'ahkan tidak, jangan seperti itu. Begitu juga perbedaan 8 rakaat atau mungkin 20 rakaat solat tarawih gitu, ya. Yang keliru itu yang solat yang cepat, yang super express itu, atau solat yang tidak ada tuma'ninahnya, ya. Kalau masalah di 8 rakaat silakan, yang milih mungkin ya 20 silakan. Tapi yang harus diperhatikan benar solatnya, KPM mau 8 ya tuma'ninahnya, perhatikan bacaannya, jangan ingin mau cepat selesai, itu yang 8. Nah, termasuk masalah kunut juga. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, agar kita lebih dewasa dalam hidup bermasyarakat, kemudian kita tidak saling ya bid'ah membid'ahkan, ya, dalam hal-hal yang khilafiyah seperti ini ada kaedahnya. Jadi tidak ada masalah Pak Agus kalau Bapak ya ingin memilih berkunut, silakan berkunut. Jika tidak, ya ditunggu saya sampai selesai mereka baca kunut, kemudian rukuk bersama mereka dan solat bapak sah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa, di mana? Dari Bapak Agustin di Maluku Utara. Silakan Pak Agustin, langsung pertanyaan disampaikan. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya. Kemarin saya mendengar di sebuah stasiun televisi ada penjelasan antara bidah dan sunnah di dalam sholat. Begini, Ustaz. Mereka membahas antara antara bidah dan sunat. Yang saya tanyakan, apakah ada dalil yang menyampaikan bahwa kalau berdoa di dalam sujud itu hanya di dalam hati, selain dari zikir-zikir sholat? Katanya kalau kita berdoa secara bersuara itu menambah-nambah syariat yang sudah ditetapkan. Jadi kalau katanya kalau untuk menambah doa kita setelah doa-doa zikir dalam sholat itu di dalam hati saja. Saya tanyakan apakah ada dalil berdoa di dalam hati, terutama di dalam sujud. Baik. Demikian pertanyaan mohon dari Ustaz. Semoga ilmu kami bisa bertambah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Agustin ya di Maluku Utara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kesimpulannya adalah apakah dalam berdoa di waktu sholat, di waktu sujud itu ya hanya di dalam hati, tidak bersuara. Kemudian mengatakan kalau bersuara berarti itu tidak sesuai dengan sunnah, bid'ah gitu ya. Nah, apakah ada dalil yang menjelaskan hal itu? Baik. Pertama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa di waktu sujud kita diperintahkan banyak berdoa. Begitu perintah Nabi SAW, wa fi sujud fa aktsiru minad du'a. Di waktu sujud banyak berdoa. Di waktu rukuk ya banyak bertasbih. Kendati juga boleh berdoa. Nah, tapi secara khusus di waktu sujud perbanyak berdoa. Nabi mengatakan aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Jadi posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah di waktu salat itu waktu sujud. Nah, kita dalam salat berdialog. Ya, baca Al-Fatihah. Kemudian kita memuji Allah. Sedang menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang mulia tersebut. Nah, di waktu sujud ini posisi yang paling mulia dan juga paling dekat kepada Allah. Subhanallah. Karena waktu sujud itu bentuk-bentuk penghambaan, ya. Kepala yang posisinya adalah yang tinggi. Kemudian kita sujud, kita tunduk, bersimpuh hadapan Allah. Kendati kita merendahkan kepala, kita sujud, tapi hati kita tertuju pada yang maha tinggi, zatnya di atas arsy. Maka kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya, maka itulah posisi waktu kita yang paling mulia dan paling utama untuk berdoa. Maka banyak berdoa. Nah, dalam berdoa, solat itu ada amalan yang hati, ada yang ucapan, ada yang perbuatan. Kalau hati ya niat, kalau ucapannya diucapkan, ya. Maka berdoa tadi, selain kita meyakini di hati, kandungan doa tadi kita ucapkan. Maka ini kenapa para sahabat mengetahui yang banyak dibaca Rasul waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hati, tidak kedengaran sahabat, mereka tidak akan bisa menukilkan apa yang diucapkan Nabi. Ya. Jadi kemudian dari sisi lain, ya, berdoa itu diucapkan. Doa yang sempurna itu mengandung ucapan yang menggabungkan antara hati dan juga ucapan. Nah, tapi bukan teriak-teriak. Enggak boleh. Ya. Seperti itu. Jadi mengucapkan doa yang kalaupun terdengar suara kita hanya bisa didengar mungkin kalau berjamaah yang ada di samping kita. Ya. Mungkin yang ada di samping kita, kiri dan kanan. Adapun sama tidak terdengar suaranya, ya bukan begitu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengucapkan ya. Ya muqallibal qulub, terdengar dari kita kemudian ya orang yang ada di samping, tidak ada masalah. Nah, tapi hanya sedih hati, lisan tidak berbicara. Nah, maka ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar itu na'am. Hati meyakini kemudian lisan mengucapkan. Tapi dalam ucapan tersebut tidak mengeraskan suara. Karena pada dasarnya dalam berdoa itu pada dasarnya tidak teriak-teriak, ya. Tidak mengeraskan suara. Baik di dalam solat atau di luar solat, tapi bukan berarti hanya zikir doa dalam hati saya, tidak seperti itu. Karena zikir yang utama itu menggabungkan apa yang ada di hati dan juga dengan ucapan di lisan. Nah, baik, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Saya berikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Ya. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dikecilkan dulu volumenya, Pak. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja. Bisa mendengar suara kami lewat telepon. Dikecilkan volume televisi atau radionya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah? Iya, Pak. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur, Pak. Bapak siapa? Iskandar dari Kalimantan Timur. Silakan pertanyaan Pak Iskandar. Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur. Ini, Pak, saya mau tanya masalah zikir, Pak. Masalahnya orang membaca zikir astagfirullahaladzim, apakah itu betul, Pak? Astagfirullahaladzim atau gimana? Ya itu, seperti itu pertanyaannya. Tolong juga, Pak, bacakan yang zikir yang benar, Pak Ustaz. Iya. Itu aja pertanyaannya, Pak Ustaz. Tolong baik, dibacakan zikir yang diucap oleh Rasulullah, Pak, yang sahihnya, Pak. Tolong baik, dibenarkan, Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih kepada Bapak Iskandar di Kalimantan Timur. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya mengucapkan zikir astaghfirullahaladzim. Ya, apakah benar bacaan tersebut? Ya, sepertinya beliau bertanya, ya, zikir selesai solat, ya. Tapi kalau membaca dzikir secara mutra istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, tidak ada masalah. Ya, Allahumma gfirli wa atubu alaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, tidak ada masalah. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang dimaksud, ya, membaca dzikir selesai solat, maka hanya membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, begitu. Ya, tidak tambah azimnya. Tapi kalau di luar solat, ya, istighfar kepada Allah, astaghfirullah, hanya mengucapkan seperti nama astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah nadhi wa atubu ilaih, tidak ada masalah. Nah, tapi di dalam solat, selesai solat itu Rasul mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah, ya, tiga kali seperti itu. Kalau itu yang dimaksud, ya, maka hanya mencukupkan astaghfirullah saja, astaghfirullah. Nah, kemudian kalau juga yang dimaksud tadi dikir selesai solat, ya, maka jelas, ya, dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam antara istighfar beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu di antara dikir selesai solat. Kemudian juga diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, kemudian juga setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishita lahuddin walau karyal kafirun. Nah, kemudian setelah itu, ya, baca subhanallah 33 kali, Allahu akbar, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha wahdahu la syarika lah. Nah, kemudian jika ingin menambah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadik, tidak ada masalah. Kemudian juga dengan baca ayat kursi setelah solat. Nah, dan secara khusus di pagi dan solat subuh dan solat maghrib membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu bir falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, itu zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di selesai solat. Adapun terdapat riwayat pas membaca Al-Fatihah, kemudian juga membaca syahidallahu annahu la ilaha illallah, kemudian juga ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa itu tidak benar, artinya tidak sahih riwayat tersebut, Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa itu juga hadisnya tidak sahih, bahkan hadisnya palsu. Sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Jadi itu yang harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika yang dimaksud zikir secara umum mutlak, ya, saya sampaikan kepada Pak Iskandar, ya, dibeli buku yang mengatakan tentang masalah zikir pagi dan petang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kumpulan zikir itu dibaca di pagi setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, dibaca itu panjang, banyak zikirnya. Ya, tapi insya Allah jika tidak bisa dihafal, ya mungkin lewat pakai buka kitab atau panduannya. Di sore hari begitu juga. Nah, kemudian zikir mutlak, ya, kapan saja perbanyak ucapkan 4 kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak itu, ucapkan 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 kalimat yang ringan, subhanallah wa bihamdi subhanal azim, ringan, seringan-ringannya, subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Tapi berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak istighfar, astaghfirullah. Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsir. Beruntung seorang yang terdapat dalam catatan amalannya, ya, istighfar yang banyak, ya, seperti itu. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wal mulku walhamdu wala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi itu dibiasakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi mari, ya, kita biasakan hari kita keluar rumah, masuk rumah, mau tidur, ya, pagi dan petang hari kita memperbanyak zikir. Itu mungkin yang bisa, ya, dengan waktu yang sangat terbatas disampaikan Pak Iskandar, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan juga pegangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.